بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد malam ini kita memasuki malam yang ke-11 dari bulan Ramadan yang agung dan mulia ini. Berarti sudah berlalu 10 malam pertama, sepertiga dari Ramadan telah berlalu. Dan apa yang telah berlalu tidak mungkin untuk kembali lagi. Dan catatan yang terhampar pada apa yang telah berlalu, semuanya sudah masuk di dalam tanggung jawab kita. Yang baik itu akan menggembirakan, dan yang jelek kita pula yang akan menanggungnya. Man amali salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah membalimi seorang pun. Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ini dijadikan keagungan dan keutamaannya pada akhirnya lebih besar daripada awalnya. Karena itu seorang muslim di dalam bulan Ramadan ini harusnya setiap kali Ramadan berlalu semangatnya semakin besar dan semakin kuat di dalam meraih kebaikan di dalam bulan tersebut. Pendidikan-pendidikan di 10 hari yang telah berlalu harusnya sudah membekas di jiwa, memberikan pengaruh yang indah sehingga ia lebih tamak kepada kebaikan dan lebih bersemangat mencari ketaatan-ketaatan selama Ramadan belum berlalu. Tapi sangat disayangkan dia menjadi kenyataan. Kita lihat di tengah kita kaum muslimin, mana ramainya beribadah, semangatnya di awal Ramadan saja. Begitu sudah berlalu dari Ramadan, terlihat kelesuhan. Dan bisa dibandingkan bagaimana orang yang menyambut Ramadan dan orang yang akan berpisah dengan Ramadan. Bisa dibandingkan jumlah antara mereka yang memanfaatkan menyambut Ramadan dan merenungi akan berpisah dengan Ramadan. Dan ini adalah kesedihan yang harusnya dicatat sebagai suatu musibah di dalam diri seorang hamba apabila terjadi padanya. Karena itu istiqamah di dalam ibadah adalah perkara yang penting. Dan itu adalah lambang kebaikan dan keselamatan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk istiqamah dalam segala hal. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka ini adalah penduduk sorga, kekal di dalamnya sebagai balasan dari amalan yang mereka lakukan. Berbahagia di akhirat. Dan orang-orang istiqamah juga berbahagia ketika sakaratul maut mendatanginya, ketika ruhnya akan dicabut, Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun berkata, janganlah kalian bersedih hati, jangan kalian takut dan bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Dan orang yang istiqamah di atas jalan itu adalah hal yang terbaik untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan, maka kami akan beri mereka minum dari air yang sangat segar. Dan di dalam hadith Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anha atau la as'alu anhu gairaka. Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku suatu ucapan tentang Islam ini yang sudah mencukupiku, tidak perlu saya tanya lagi kepada orang selain engkau. Maka Nabi berucap ringkas, memberikan wejangan ringkas dan padat. Kata beliau, qul amantu billahi thumstaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Iya, sangat banyak makna keimanan di bulan Ramadan ini. Puasa imanan wahtisaban, solat malam imanan wahtisaban, menghidupkan Lailatul Qadar imanan wahtisaban, membaca Al-Quran karena keimanan, berbuat dermawan, bersedekah, berakhlak yang mulia, dan selainnya dari kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan kepada kita, semuanya bentuk dari keimanan. Dan kewajiban kita adalah istiqamah di atasnya, tetap menapakinya. Ini bulan bukan waktu untuk beristirahat, dan bukan untuk seseorang menghabiskan hari-harinya dengan makan, minum, begadang di tengah malam tanpa faedah. Dan bulan ini adalah bulan seorang yang masuk di dalamnya hanya ada dua golongan. Dia beruntung atau merugi. Dia beruntung atau merugi. Karena itu, perjuangan belumlah berakhir. Tugas belum lagi selesai. Dan seorang hamba, apabila di dalam hidupnya belum dihiasi dengan ketaatan, dan belum mempersiapkan bekal-bekalnya, maka dia akan selalu gelisah dengan keadaannya. Bagaimana dia bisa menjamin kebaikan untuk dirinya kelak di kemudian hari? Karena itulah, ini adalah renungan-renungan yang harusnya selalu kita dalamkan di dalam jiwa dan diri kita, bahwa bulan ini adalah kesempatan untuk kita semua. Mari kita memasuki bagian yang kedua dari 10 malam yang kedua di bulan Ramadan dengan semangat yang lebih kuat lagi. Bagi siapa yang melantarkan pada hari-hari yang telah lalu, hendaknya dia perbaiki di hari-hari mendatang. Dan barang siapa yang luput di malam-malam yang telah lewat, maka ada kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan di malam-malam yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, dan mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang melakukan puasa, melakukan solat malam, dan melakukan aktivitas Ramadan sebagai orang yang ikhlas mengharapkan wajahnya, mengharapkan surganya. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.